san saya getir. Titipan rindu iki san saya ake, among bisa datengah kangen kunggo koe. Tresnoku yo mung siji, tak simpen lan tak jaga tekaning pati. Panyuwunku kanggo riko joko tresno iso, sayang aku tulus tresno sliramu. Suci tekan neng pati, salam tresno di Joko, senadyan ato panggonanmu, sumpah tulus kanggo riko, salam rindu neng sliramu. Anambai kangenku sansaya getih, titipan rindu iki sansaya akeh, amung bisa ndetungo kangenku nggo kowe. Aku yang mengisi tak simpen lan tak joko tekan empati. Panyuwunku kanggo riko joko tresno iso, sayang